ain fi'il. Sekarang misal wawi, bina yang ketiga setelah kita kenal bina sohi dan bina mudo'af. Sekarang misal wawi, tasrifannya hampir sama seperti sohi. Kita baca dulu wa'ada. Wa'ada itu berjanji. Wa'ada ya'idu idatan, wa'idun ma'udun id. Beda pada fil amr. Id la ta'id, ma'udun mi'adun. Wa'ada ya'idu idatan, wa'idun ma'udun id. La ta'id, ma'udun mi'adun. Wa'ada ya'idu idatan, wa'idun ma'udun id. La ta'id, ma'udun mi'adun.